知らない知らない。 Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini ada beberapa pengumuman yang mana kuliah kita akan dimulakan seterusnya pada 29 hari bulan November ini. Ustaz Buzairi ya, jadi ini ustaz yang baru lah untuk tempat kita. Dan pada bulan Desember, setiap Sabtu ya, 6 hari bulan, Ustaz Rashid. 13 Desember Ustaz Muzairi, 20 Desember Ustaz Arif, dan Sabtu 27 Desember Ustaz Fatul Bahri. Dan inilah kita akan mulakan pada bulan depan. Dan walaupun kita nak tutup, tetapi banyak lagi orang meminta agar diteruskanlah kelas ni. Sepatutnya kita Desember ni cuti sekolah, tetapi nampaknya masing-masing telefon supaya jangan di harus cutikan lah. Tapi dah lama kita nanti. InsyaAllah kita akan mulakan pada bulan Desember, hanya pada Sabtu 29 ni, November, kita akan mulakan yang awal, iaitu Ustaz Muzairi. Juga selepas kuliah ni, iaitu pelancaran kelab Minda Tajdid yang akan dipimpin atau diuraikan oleh yang berbahagia SS Dr. Asri. Ya, jadi dapat tuan-tuan dan puan-puan, kita menunggu sebentar lah. Dan juga kali ini juga kita akan mendengar beliau lah. Terima kasih. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana hadir kita kuliah ni walaupun agak dekat sikit, baru 3 minggu lepas. Tapi insya-Allah ini adalah kuliah kita yang terakhir buat sementara. Oleh kerana itu saya akan langkau sikit hadis ni. Kita pergi pada hadis tentang bab ta'kid ataupun taghlid tahrimi mal al-yatim, bab mengkeraskan haramnya harta anak yatim. Muka surat 1488 ini. Adapun muka surat 1486. Dan insya-Allah pada tu kita cuti doa-doa juga 9 bulan tahun. Insya-Allah. Saya membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, dan insya-Allah selepas daripada ini kita akan kembali pada sesi perbincangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang selalu kita dengar tapi kita sebut sebagai ingatan. qal ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was sihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, atau ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaklah kamu jauhi daripada tujuh mubiqat. Mubiqat ini perkara-perkara yang memusnahkan atau dosa-dosa yang besar yang disenaraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dosa ini terbahagi kepada dua, dan kedua-duanya tidak boleh dilakukan. Tetapi ada dosa yang dikategorikan sebagai al-kabair, sebagai dosa-dosa besar. Dan ada di kalangan dosa-dosa besar itu Nabi pilih tujuh, apa Nabi sebut tujuh yang dianggap paling memusnahkan masyarakat manusia. Seperti yang disebut dalam hadis ini, dosa-dosa kecil bukan boleh dilakukan, tetapi ia secara perbandingan hukuman Allah Azza wa Jal, dia lebih kecil. Dan dosa yang besar itu dikenali dengan amaran-amaran Allah Azza wa Jal, dengan amaran-amaran yang dahsyat, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran yang dahsyat ataupun melaknat pelakunya. Maka itu termasuk disenarai perkara-perkara yang dianggap sebagai dosa yang besar. Dosa yang kecil Allah Subhanahu wa taala tak suruh kita lakukan, larang kita lakukan, tetapi larangan itu tidak sekeras larangan dosa besar. Umpamanya Allah menyebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan, Allah menyebut dalam surah An-Najm, Allah menyatakan bahwasanya alladheena yajtanibuna kabair al-ith wal fawahish illa al-lamam. Orang yang baik itu ialah orang yang menjauhi dosa kabair al-ith, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perkara-perkara yang keji, illa al-lamam, melainkan al-lamam. Ulama-ulama berbahas panjang, apa lamam ni? Di kalangan para ulama, ada yang menyatakan lamam ini lintasan perasaan untuk melakukan maksiat. Di kalangan mereka, ada yang menyatakan ia beberapa dosa-dosa kecil yang lain, seperti melihat wanita, wanita melihat lelaki dan seumpamanya. Dan beberapa orang di kalangan sahabat dan juga ulama salaf menyatakan bahawasanya lamam ini al-lams wal-qublah, sentuhan dan ciuman. Walaupun ini disebut dalam hampir semua kitab tafsir, disebut oleh Ibnu Kathir, disebut oleh Al-Imam Al-Tabari, bukan benda tu boleh dilakukan. Tetapi di kalangan mereka menyebut ayuna yanju min dhalik, siapa yang boleh selamatkan diri dari hal itu. Perkara itu bukan diizinkan, tetapi dia termasuk lamam. Lamam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang datang kepada baginda menceritakan fa'antu kullu syai' illa zina, aku buat semua benda wahai Rasulullah melainkan zina, yakni perkara-perkara yang lain, ciuman, sentuhan, semua buat kecuali zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensuruh dia pergi dan dia innal hasanat yudhibna sayiat, perkara amal yang baik menghilangkan amal yang jahat, dan dia disuruh salat dan bertaubat kepada Allah azza wajalla. Perbuatan itu tidak boleh, tapi dia dikategorikan sebagai lamam. Maka ulama bincang, ingatan, kecenderungan, sentuhan, ciuman dimasukkan dalam lamam. Lamam ni dosa kecil yang mana Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia dengan beberapa amalan insan yang lain. Tetapi zina, arak, ini kategorinya sebagai dosa besar. Ini bukanlah bila dosa kecil, okey dosa kecil okeylah. No, no, tapi kita nak ceritanya, Quran menyebut lamam orang yang menjauhkan dosa-dosa yang besar dan keji, melainkan lamam. Lamam itulah yang berbeza pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari semua. Nabi SAW sebut bahawasan jauh dosa besar. 7 perkara yang memusnahkan. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hun? Wahai Rasulullah, apa 7 tu? Nabi kata, asyirku billah, mensyirikkan Allah. Ini adalah dosa yang paling besar. Dan orang kadang-kadang rasa syirik ni tak ada apa-apa. Zina lebih teruk daripada syirik. Manusia yang pergi meminta pakai lebay tapi pergi minta kat kubur, itu lebih teruk daripada orang yang pergi berzina, walaupun kedua-duanya adalah besar. Kerana syirik lebih besar. Kadang-kadang cuma kita kata dia ni keji kerana melakukan maksiat. Kita kata ini lebih keji. Senarai benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tak ampun perbuatan mensyirikkannya, dan dia ampun selain daripada itu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Maksudnya, jika seseorang mati dalam keadaan syirik, dia tidak mendapat keampunan Allah Jalla wa'ala. Tetapi seseorang yang mati dalam keadaan dosa-dosa yang lain, kemungkinan untuk dia diampunkan oleh Allah oleh sebab-sebab yang lain ada. Mungkin dia ada sedekah, mungkin ada benda lain yang Allah kesian, dia Allah ampun. Tapi kalau dia mati dan keadaan mempersekutukan Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada keampunan kepada dia. Cuma kita kadang-kadang gagal untuk membezakan dosa ini, sehingga kita menganggap bahawasanya si yang mensyirikkan Allah itu lebih ringan kesalahannya daripada orang yang membuat perkara-perkara yang syirik itu besar. Dalam agenda kita, maka kita mesti hafuskan semua amalan syirik ini. Sebab itu kita tentang tangkal-mangkal, kepercayaan bomoh tak bomoh, khurafat karut-marut, perkara-perkara yang seperti ini. Ini ada pula nak buat apa, nak pergi kubur Tok Wali tu, kubur Tok Wali ni. Sekarang ni mula timbul lah kubur di Singapura tu. Kononnya ramai sungguh orang datang, dan kita mesti makmurkan dia. Dan dah ada dah kempen di Malaysia ni. Banyak dah hajat yang tertunai di sana. Tambah kubur apa, Sheikh mana ke, Syed mana ke, nanti lagi lah lebih datang. Kita kata manusia hanya memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau betul nak buat operasi tangkap orang belakang pintu, lebih baik ditangkap orang melakukan syirik di tempat-tempat amalan-amalan yang seperti itu. Pergi kat Pulau Besar Melaka tu, tutup dia. Itu syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Habib Noh. Singapura Habib Noh ya. Ramai. Terpaksa buat kutipan sedekah untuk memakmurkan makam Habib ni. Ya, saya baru balik pun. Kemudian wasihr dan sihir. Sihir ialah perkara yang luar biasa yang berlaku dengan perantaraan syaitan. Manusia tuan-tuan, dia tak boleh tiba-tiba syaitan nak tolong dia. Jalan-jalan jumpa hantu, jom balik tolong aku sikit. Tak ada pasal. Maka dia mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia akan mensyirikkan Allah. Sebab orang sihir dia kadang-kadang dia kena pijak Al-Quran baru dia dapat. Dia kata itu cara kita. Ada yang tulis Al-Quran bagi patah balik. Ada yang buat rajah. Kesemuanya dia buat untuk meredakan syaitan, supaya syaitan boleh berkhidmat kepada dia. Tetapi sihir, di samping ia unsur syirik, ia memberikan mudarat syaitan kepada orang lain dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kita hendaklah membezakan perkara yang berlaku dengan izin Allah dan perkara yang berlaku dengan redha Allah Azza wa Jalla. Bukan semua perkara yang Allah izin, Allah redha. Dan bukan semua perkara yang Allah redha, Allah izin. Dulu saya ingat saya dah jelaskan, tapi untuk perkara yang Allah redha, Allah izin, dia mesti redha. Kita kalau manusia ni, kalau Allah tak izin, buat apa pun tak mungkin berlaku. Fir'aun tidak boleh menggerakkan tenteranya untuk menghadapi Musa alaihissalam jika tanpa berlaku dengan izin Allah Jalla wa'ala. Kesemua perjalanan alam ini berlaku dengan izin Allah. Tapi bukan semua yang dia izin dia redha. Saya sebut dulu buat contoh, tapi Allah bukan untuk dibandingkan. Kita pun kadang-kadang ada benda yang kita izin tapi kita tak redha. Anak kita nak satu benda, dia tuntut kita, kita bagi dia. Oh, dia kata, bagilah kat saya, saya nak guna kereta. Ayah, tak payah, kau tak lesen. Semua orang bagi, ayah seorang dia tak bagi. Lawan kita bengang dengan dia, kita ambil, nah ambil. Dia ambil kunci, dia pergi. Dia dapat itu dengan izin kita, tetapi tanpa redha. Tuan-tuan faham? Tanpa redha. Tapi kalau kita sendiri kata, awak pergilah ambil kunci kereta ni, pergi kenduri mamak saudara awak, itu kita redha dan kita izin. Ada benda yang kita redha tapi kita tak izin. Kita redha dia pergi mamak saudara dia, kan? Tapi kita tak mampu, kita tak izinkan pergi disebabkan kerana faktor-faktor yang lain. Hari hujan lebat ke apa ke, tapi benda tu kalau dia buat kita redha. Tapi faktor lain menyebabkan ia tidak diizinkan berlaku. Allah Jalla wa'ala, dia memudahkan manusia. Ada manusia yang memilih jalan iman, ada manusia yang memilih jalan kekufuran kepada Allah. Ada yang memilih jalan ibadah dan ada yang memilih jalan maksiat. Allah izin, tetapi bukan semua yang diizin dia redha. Dia redha kerana alam ini tak bergerak melainkan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Summa hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala bagi jalan kepada dia, sama ada dia syukur ataupun dia kufur. Maka ada orang yang memilih jalan syukur dan ada orang yang memilih jalan kufur. Kita mudah-mudahan memilih jalan yang Allah Ta'ala redha. Setelah dia redha, kita harap dia izin dan berlaku. Dia redha semua orang pergi haji, tapi bukan semua orang diizinkan pergi haji. Belum laku. Ada orang tidak ada duit, ada orang belum cukup, ada orang tak sihat. Dia redha kita salat berdiri, tapi kadang-kadang belum diizinkan kita berdiri, kita sakit, kita duduk dan seumpamanya. Ini begitu juga masalah sihat. Allah tidak mengizinkan sihir. Allah tidak meradai sihir. Tetapi berdasarkan peraturan alam yang Allah buat, diizinkan ia berlaku dalam sebahagian keadaan. Quran kata yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir itu memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Sehingga dia panggil sihru tafriq. Sihir yang memisahkan sehingga seorang tu timbul benci kepada suami ataupun kepada isterinya tanpa sebab, melainkan dengan permainan syaitan. Ada orang yang ditimpa dengan berbagai-bagai perkara kesakitan disebabkan permainan syaitan. Dan ada sihir yang dia buat, Allah tidak izinkan berlaku disebabkan orang yang disihir itu dipelihara oleh Allah kerana ayat yang dibaca, doa yang dibaca, ataupun Allah selamatkan dia. Tetapi perbuatan sihir sama ada berlaku ataupun tidak berlaku, dia adalah senarai dalam dosa besar. Ada orang sihirkan menantu, pergi jumpa bomoh, dia kata, anak saya ni kena sihir dengan menantu saya. Pasal anak dia ikut suami, ikut cakap apa isteri, biasalah. Tak ada siapa sihir, dah anak kau memang begitu. Dulu suami kau pun begitu juga, kan? Sebab dia tuduh anak dia sihir. Kemudian dia pergi cari bomoh dan kemudian dia sihirkan anak apa menantu dia. Kadang-kadang sihir, tuan-tuan, syaitan ni kebanyakannya bahlul, cuma kita sebahagiannya lebih bahlul dia terkena lah kita, kan? Dia seher kan, kadang-kadang seher tu tak kena kepada menantu dia tu, kena balik kepada anak dia dan mula jadi masalah kena seher. Sebab itu di sebahagian di kalangan Imam Malik dan seumpamanya menyuruh supaya ahli-ahli sihir ini dibunuh. Jalan cuma dalam perundangan Islam untuk mengambil tindakan mati ini dia perlukan satu kejelasan bukti. Benda ni kadang-kadang benda mistik ni, bukti tak ada. Tapi dalam masyarakat Melayu, akibat daripada percayakan bomo ataupun sihir ni, kita tengok macam-macam. Nak pilihan raya pun cari bomo. Kan? Nak berniaga pun cari bomo. Nak kahwin cari bomo. Tuan-tuan mungkin tak, tapi masih ramai lagi. Aku dah pergi menilik ya, orang yang meminang kau tu, yang kau suka sangat tu. Bomo kata tak sesuai. Pasal nama dia tak sama panjang dengan nama kau. Perkara yang macam tu pun ada orang percaya. Sihir termasuk dalam dosa besar. Orang yang pergi, tuan-tuan, mudah-mudahan kita pelihara lah benda ni. Tak ada dah orang yang mengaji ni, ada lagi benda-benda yang macam ni kat dia. Ada lagi letak kat dinding rumah dia, rajah itu, rajah ini, tak ada dah. Perkara-perkara yang seperti ini. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Membunuh nyawa yang Allah haramkan melainkan dengan cara yang sebenar. Allah haramkan kita bunuh nyawa. Allah kata wa qatlun nafs, haram membunuh. Membunuh nyawa allati haramallahu illa bilhaq, yang mana Allah haramkan kecuali bunuh dengan sebenar. Kita bunuh orang Islam di atas perkara yang Allah tak izinkan walaupun dia salah. Dia bertengkar dengan kita, dia maki kita. Perbuatan dia maki kita salah. Tapi kita bunuh dia. Perbuatan bunuh itu dia haramkan. Mungkin kadang-kadang dia cakap satu perkara berhubung dengan agama. Disebabkan kejahilan dia, kita tak jelaskan kejahilan dia. Lalu kita bunuh dia. Sedangkan Allah mengharamkan. Allah, Nabi kata, membunuh nyawa. Mana-mana nyawa yang Allah haramkan. Termasuk dalam hal ini, nyawa orang yang bukan Muslim. Yang mana tidak diberi hak untuk kita bunuh kerana tanpa sebab. Melainkan ada sebab. Orang yang bunuh orang itu tak apalah. Yang bunuh orang tu dia kawan tukang yang pergi bunuh tu, tidaklah dianggap membunuh nyawa orang tanpa hak. Tapi kita bunuh bukan Muslim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man qatala muahidan lan yara'al jannah. Siapa yang bunuh orang bukan Islam yang buat perjanjian dengan orang Islam. Yang ni sama ada dia jadi rakyat. Sebagaimana dia patuh dalam negara itu. Kita bunuh dia. Tidak mencium bau syurga. Tuan-tuan, saya ada orang tanya tentang ni, saya masa pergi di Indonesia, kes apa? Tiga orang sahabat kita yang meninggal ni. Saya tidak mahu untuk menyentuh mereka. Allah lebih tahu tentang urusan mereka. Cuma saya tertanya-tanya beberapa perkara yang saya baca dari akhbar Indonesia ketika itu. Antaranya pertama, mereka minta supaya mereka dipancung. Saya dipenggal leher ya. Kerana itu katanya sebagai cara pembunuhan dalam Islam. Saya heran sebab pertama, kalau itu caranya, pertama, mengapa kita nak suruh orang yang kita anggap musuh membunuh kita kalau kita menganggap dia musuh? Kedua, permintaan supaya mereka ditembak di hadapan keluarga, isteri. Dan permintaan tu pun tak dapat ditunaikan dan akhirnya katanya kemungkinan, semasa tu belum ada permintaan yang pasti, kemungkinan dia minta supaya tak ditutup muka dia ketika dia ditembak dan mukanya ditutup juga. Saya tak mau ulas tentang mereka dan saya tidak tahu apa cerita mereka disebut. Tapi saya nak ulas senario umum. Saya tak tahu siapa yang mereka bom, di mana mereka bom, adakah benar mereka bom, adakah mereka dituduh. Itu saya tak masuk campur. Tapi saya nak cerita oleh kerana isu ni berkembang, kita nak cerita secara umum. Tuan-tuan, kita tengoklah dunia Islam. Pakistan. Setiap kali buka TV, Pakistan meletup. Iraq tu tak apalah kan. Kalau Indonesia setiap kali meletup dan kalau Malaysia pun setiap kali meletup, adakah ini akan memberikan satu mesej yang baik tentang Islam kepada orang lain dalam dunia ini? Kalau ini diizinkan oleh syarak. Orang tanya Nabi SAW tentang siapa yang berjuang pada jalan Allah. Nabi kata, Alladhi yuqatil litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang berperang supaya kalimah Allah menjadi tinggi. Adakah itu akan menyebabkan kalimah Allah menjadi tinggi? Walaupun kita mungkin, saya semalam saya cakap dengan pelajar-pelajar, saya kata, kita jangan dikelirukan oleh keadaan. Kemarahan kita kepada sesuatu pihak tidak semestinya menghalalkan kita melakukan beberapa tindakan yang dilarang oleh syarak. Kita marah misalnya pada pemerintah kerana tak adil dalam satu benda, tidaklah menyebabkan kita dihalalkan untuk berbogel pula, untuk berdemonstrasi misalnya. Ataupun kita marah pada pemerintah dalam satu hal, tidaklah pula menyebabkan dihalalkan untuk kita memaki hamun perkara, menyebut perkara yang tidak diizinkan, mencarut perkara yang tak diizinkan oleh syarak. Dan kita tak boleh kata, tu lebih teruk, saya tak apalah. Kita nak marah satu orang, kita nak marah pada jiran kita yang buat benda yang salah. Kemudian kita keluar, kita mencarut. Dia buat salah satu kesalahan, awak mencarut satu kesalahan yang lain. Begitu juga di dalam hal hubungan manusia kita dengan barat. Dia memang kejam dan tak adil kepada kita. Tetapi adakah itu membolehkan untuk kita bertindak sesuatu yang menyebabkan kematian orang awam? Dari segi syarak. Dan ini, hal ni adalah penting supaya orang Islam ni kadang-kadang dia tak dapat bezakan antara nak marah dia dengan hukum Tuhan. Kalau di sana salah, bukan di sini mesti betul. Nabi SAW buat perjanjian Hudaibiyah. Nabi tak langgar perjanjian Hudaibiyah. Yang langgar adalah musyrik. Bila Nabi SAW tidak buat gencatan senjata, Nabi tak langgar gencatan senjata. Nabi tak peduli kita nak ikut ya kafir semua tu, menentang-penentang Islam belaka Quraisy. Tak, Nabi patuh. Sebab itu kita bila masuk ke dalam negeri orang bukan Islam, bila kita sign perjanjian bahawasanya kita mematuhi peraturan negeri itu, kita akan patuh. Sebab orang Islam patuh kepada ala syurutihim, patuh kepada syarat-syarat mereka. Kita janji, kita patuh. Kalau nak perang, kita istihab perang hak betul. Masa tu kita perang. Kita masuk, umpamanya kita masuk. Kita masuk ke sebuah negeri orang bukan Islam. Kita bagi tahu kita nak patuh peraturan negeri ni, kita patuh. Terutama perkara yang membabitkan kemaslahatan awam. Benda masalah awam, kita patuh. Kita Muslim. Orang Islam kena ada fiqh ni, fiqh ni. Yang saya sebut beberapa kali tu, fiqh, interaksi dengan orang bukan Muslim. Supaya dalam fiqh itu dapat kita tunjukkan ini Islam. Berikutnya Nabi SAW menyebut dosa yang berikutnya ialah dosa wa aklur riba, dan makan riba. Tuan-tuan, dalam semua ni Nabi tak sebut zina, Nabi sebut riba. Zina dosa besar tapi tak termasuk dalam tujuh yang besar. Dan riba ramai orang yang terlibat tu. Al-Quran mengisytiharkan perang kepada riba. Semua kejatuhan keuangan dalam dunia ini, berlakunya blok-blok miskin dan kaya, semuanya berpunca daripada riba. Daripada kecil, riba ni dia bermula. Walaupun satu sen, dia riba. Macam kita tak ada kata, saya minum cawan je, arak. Tengoklah. Riba. Sistem itu, sekarang tuan-tuan tengok. Apa jadi pada dunia? apabila mula membeli blok-blok hutang. Daripada hutang kepada hutang, daripada hutang kepada hutang, orang ni jual hutang, kau ni jual hutang berbilion, kau ni jual patah hutang jadi trilion. Jual beli hutang. Bukan jual beli berhutang. Hutang tu dijadikan jual beli. Syarikat ni jual hutang dia pada ni, orang ni jual hutang dia pada ni. Dengan beli hutang ni boleh untung berapa? Akhirnya tak ada siapa yang nak beli hutang. Trilion. Menyatakan hutang ni sudah harga, contohnya 200 bilion. Jual hutang ni kepada 250 bilion kepada syarikat ni. Syarikat ni ambil, dia akan kutip hutang. Dia akhirnya hujung siapa tak beli hutang. Hakikat semua, angka-angka besar yang disebut dalam dunia ni, trilion-trilion ni, angka ini hanya ada atas kertas. Ia tidak ada pada fizikalnya. Itu yang dulu once kita sebut tentang kenapa Islam pada zaman dulu nilai wang itu ada pada wang. Value of the money is in the money. Ada dalam duit tu. Ini 50 dirham emas. Emas tu sendiri ada nilai. Ini sekeping kertas, ini kita kata 100, ini kita kata 50. Kita pun tak tahu apa yang backup kertas ni. Mungkin setengah negara betul. Mungkin macam mereka, hanya politik dia saja. Akhirnya manusia ditekan melalui negara ni hutang dengan negara ni, negara ni hutang dengan orang negara ni, negara miskin tak ada. Akhirnya kita tengok seluruh dunia menghadapi krisis ekonomi. Tak ada duit tu kat dia, tak ada duit tu kat kita, tak ada kat China, tak ada kat Rusia. Adakah siapa pun tak tahu. Kan? Allah melarang riba. Allah melarang riba. Dan masa Allah melarang, Nabi larang riba, banyak hadis laknat riba ni. Dan manusia mungkin ketika dulu, bila fikir, mungkin Allah tak suka kita beli, bagi hutang kat orang 100, ambil 120. Islam apabila melarang bukan soal 120 itu, 20 ringgit itu, kesan terhadap seluruh sistem ekonomi manusia. Maka makanan ada, ada negara yang makanan dia banyak, bila terlalu banyak oleh kerana riba dalam ramang kerakusan, sikap rakus sudah datang. Negara yang banyak makanan, tomato dia banyak ke, kentang dia banyak ke, takut pasaran jatuh, dia sanggup pergi buang kentang dalam laut daripada pergi makan negara miskin. Kerana nak mengawal kejatuhan harga barang. Allah haramkan. Sebab tu, 7 senarai dosa besar. Dan negara-negara yang berurusan dengan riba ni, kita akan tengok. Sekarang ni, negara kapitalis, dunia, apabila dunia kita ikut kapitalis, Amerika jatuh, kita pun terpaksa tanggung risiko. Tidak ada yang Allah haramkan untuk kepentingan zatnya yang maha agung. Dia tak memerlukan kita. Tapi apabila Allah mengharamkan sesuatu perkara, ianya untuk maslahatun lil ibad, kemaslahatan hamba, tidak kemaslahatan Tuhan. Tuhan tak ada kemaslahatan. Bila dia haramkan riba, kerana dia tahu sistem ini akan memusnahkan kehidupan, rangkaian kehidupan manusia keseluruhan. Wa aklu malil yatim, dan makan harta benda anak yatim. Ha? Sebab tu dalam riba tadi Allah sebut, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan min al-mas. Orang yang makan riba tidak akan berdiri pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan daripada penyakit gila. Ha? Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita dari riba. Tuan-tuan, riba ni kita buat, amal kita kan rasa berdosa kadang-kadang. Dosa. Cuma kita kadang-kadang keadaan ni tidak ada alternatif. Ada bank-bank yang bernama dengan bank-bank Islam ni, bukan bank bernama, ada perbankan yang bernama dengan perbankan Islam. Hendaklah dia Islam pada namanya dan dia Islam pada semangatnya. Jangan orang pinjam kat dia lebih indah lagi daripada yang lain. Itu tak boleh. Dan jangan panel-panel syariah yang ditubuhkan tu macam mana berfikir nak menghalalkan dia. Dia masalah ni apabila kita menjadi pemberi fatwa kepada sesuatu pihak yang mana gaji kita dibayar oleh pihak tu. Bila pun masalah. Kita sukar nak kata kepada dia, tak boleh. Macam mana? Ah, boleh. Macam saya sebut apa yang pengkik itu kan. Pengkik ramai, tak apa ramai. Haram. Ni laki lembut, ramai sangat yang sebut ni. Kita terikat. Wallahu ta'ala alam. Katanya di negeri entah berantah, fatwa yoga ditahan kerana nak melihat dulu awannya clear tu pun tidak. Kalau awak rasa benda tu terbukti, dalilnya, buktinya haram, haramkah dia? Awak tak payah tunggu signal daripada sesiapa. Nak kena tanya, orang sekian-sekian, orang besar sekian, isteri dia orang terlibat dah? Tak payah tanya. Tunggu haram je. Dah haram hukum Tuhan, bukan hukum dia. Itu saya sekali di satu tempat, mesyuarat dan fatwa. Ada orang kata, kita nak fatwa apa pun nak kena tengok juga. Nak tengok siapa dia kata? Yalah, kita kena tengok juga pihak-pihak yang ni setuju ke tidak, kalau tidak. Kalau mereka tak ada mereka, kita pun tak ada. Ya, bunyi tu. Saya kata, sebab tu dalam dunia ni, ramai orang yang tidak menjadi mufti, lebih terkenal daripada mufti dalam dunia Islam, daripada mufti-mufti rasmi. Kalau ada yang terkenal macam Ibn Baz, bukan kerana dia mufti Saudi sebenarnya. Kerana Ibn Baz tu sendiri ilmuwan. Lebih-lebih lagi dia memegang jawatan mufti Arab Saudi. Tapi dalam dunia, Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, dia tidak mufti tapi dia terkenal. Fatwa-fatwa dia. Orang Melayu kata fatwa tu hak disahkan oleh JAKIM. Tak. Fatwa tu menjawab hukum yang ditanya. Kalau yang tak alim, yang tak jawab, fatwa lah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dia menjawab fatwa. Ada majmu'ul fatawa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, himpunan fatwa. Dia bukan mufti rasmi kerajaan, dan zaman tu tidak ada cerita mufti rasmi ni sejak semasa pemerintahan kerajaan Osmaniyah Turki selepas daripada. Tapi tak apalah, jawatan itu untuk menyelaraskan. Tetapi saya nak ceritanya bahawasanya orang Islam berpegang kepada pandangan para ulama yang alim, bukan kepada jawatannya. Tapi bila kita nak tunggu fatwa, itu hanya berdasarkan dia bagi pandangan, dia ada jawatan ke tak, itu jadi masalah. Sebab itu institusi, dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, dalam 2 tahun ni kita naik, kita cuba jadikan institusi mufti itu diperkatakan supaya ada pandangan dia yang bebas daripada keterikatan, bebas daripada terikat dengan mazhab, bebas daripada terikatan dengan puak, dan bebas daripada terikat dengan pemerintah. Pandangan agama. Masalah awak mampu ikut, awak tak mampu ikut, itu cerita kedua. Tapi manusia mesti diterangkan. Kalau dia tak mampu, kita minta, minta bertaubat, mohon pengampunan pada Allah. Tapi oleh kerana entah tak mampu. Anak kena kata halal lah. Takkan macam tu. Entah tak mampu, masalah entah. Hukum tak boleh berubah. Hukum kekal. Besok mungkin tak mampu. Kita tak mampu melawan Israel untuk mengambil semula Palestin. Takkan kita kata oleh kerana kita tak mampu, maka tak wajib lagi kita berjihad mengampas semula Palestin. Tak boleh. Kita tak mampu, masalah kita. Tapi fatwa wajib berjuang untuk mengambil balik Palestin mesti kekal. Kalau kita tak dapat buat hari ini, mungkin generasi kita yang hadapan akan melakukannya. Hukum Tuhan. Yang berikutnya ialah aklu mal yatim, makan harta benda anak yatim. Dan tuan-tuan, Masya Allah, makan harta benda anak yatim yang Nabi haramkan. Quran haramkan. Wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Kita terima kasih ada orang kena nak buat rumah anak yatim ni, ini benda yang saya ingat kita pun respect dan boleh tolong dia. Tapi dalam masa yang sama kita semua kena ingat harta-harta anak yatim yang orang beri jangan kita hampirinya melainkan dengan cara yang baik. Untuk ambil bagi pada dia, untuk uruskan dia, untuk kepentingan dia, itu tak apa. Di samping usaha itu dah baik. Alladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta benda anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan dalam perutnya api neraka. Tuan-tuan, kadang-kadang pak menakan, pak sedara, suami ini mati, adik dia mati, ada anak-anak, dia kebas semua harta pusaka tu. Oleh kerana kawan ni dia pemegang amanah, dia pusing-pusing, tak dapat. Saya banyak kes orang kampung tuan-tuan, kes macam ni banyak. Malam mengadu dia kata, saya ni ada 5 orang anak, suami saya dah meninggal tapi pak sedara mereka ambil semua. Ini bukan dosa yang boleh duduk sandar lepas sembahyang. Subhanallahazim, subhanallahazim. Inilah senarai dosa ini memakan dalam perut mereka api neraka. Jaga tuan-tuan, harta benda orang. Termasuk dalam hal ini, para ulama sebut, kita pergi makan kenduri yang dibuat dengan cara yang tak betul, yang membabitkan harta benda anak yatim. Bapak dia meninggal, tinggal duit dalam bank tak kira lah banyak mana pun. Orang pergi ambil duit bank tu, yang sepatutnya adalah pusaka yang diberikan pada anak-anaknya. Sebahagiannya anak yatim yang masih lagi belum baligh, dia beri kepada dia, kita pergi makan geng-geng kita. Buat kenduri RM1,000, kita bubur nasi kandar lah, apalah semua. Kita kata, bukan apa, untuk kebaikan si mati. Kita yang makan, si mati yang harta si mati habis, kita kata untuk kebaikan dia. Untuk kebaikan kita ya. Ini juga termasuk dalam makan harta benda anak yatim. Duka cita hal ni, kita sebut, ramai orang buat. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala mazhab Al-Imam Syafi'i. Fiqh Manhaji atas mazhab Imam Syafi'i. Kitab itu modern. Ditulis, dia masukkan bab ni. Tentang kenduri yang menggunakan harta benda anak yatim ni. Yang dinamakan dengan kenduri arwah ni. Dan dia masukkan nas Allah tentang orang yang makan harta, orang yang makan kenduri ini termasuk dalam orang yang memakan dalam perutnya api neraka. Bahaya tuan-tuan. Patut kita bagi dan kita pula yang yang menghilangkan harta benda mereka. Wa tawalli yaumaz zahf, dan berpaling pada hari berlakunya pertempuran. Yaumaz zahf ni hari di mana apabila Islam, tentera Islam bertemu dengan musuh di medan peperangan. Termasuk dalam hal ni tentera kita yang berjihad, kalau Allah takdirkan kita berjihad, tuan-tuan kita azam. Supaya Nabi kata, kita tak mau la tatamannu liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu, kata Nabi. Jangan kamu bercita-cita mencari musuh, tapi kalau jumpa tetap. Kita minta keamanan, tapi jika musuh menyerang dunia orang Islam, kita tak kata aku ada dah tiket pun nak belah tempat lain. Tak ada. Man mata walam yaghzu walam yanwi al-ghazw mata 'ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati tidak berperang pada jalan Allah dan tidak bercita-cita untuk berperang pada jalan Allah, maka mati termasuk di dalam satu cabang daripada kemunafikan. Kita tak mau perang, tapi kita tahu kalau musuh melanggar negara orang Islam, kita akan perang. Kita tak kata aku tak maulah, kalau aku duduk Palestin aku belah lama lah. Termasuk dalam nifaq. Sebab tu antara istimewanya orang yang berpegang pada sunnah ni, kita pegang dalam hal yang seperti ini, kita azam bahawasanya kita akan menjadi benteng yang mempertahankan Islam. Ayan kusuddin wa ana hayy, kata Abu Bakar. Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Al-Quran menyebut dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjumpa musuh secara berhadapan, jangan kamu berpaling belakang daripadanya. Wa man yatawallahum yawma idin duburahu illa mutaharriban lil qital aw mutaharrizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Siapa yang berpaling belakang melainkan kerana strategi nak perang balik ataupun nak bergabung dengan pasukan lain, kalau dia berpaling kata Allah, maka cukuplah Allah timpulkan kepadanya kemurkaan Allah dan tempat tinggalnya ialah neraka jahannam. Siapa yang pergi perang tuan-tuan, dia pergi bawa senjata, tengok-tengok musuh ramai, aku nak balik ya, kalau macam ni termasuk di dalam senarai dosa besar. Dan perang jihad ni ada beberapa jenis. Pertama, perang yang mana perang ini jihad talab, jihad kita nak pergi cari kerana nak pergi berjuang untuk mengambil, misalnya peperangan untuk ada wilayah Islam yang mana ataupun ada sempadan negara yang mana tentera Islam buka kota. Itu berlaku pada zaman dulu. Jihad ni biasanya tak semua orang wajib pergi. Sesiapa yang dipilih oleh pemerintah, dia pergi, ataupun apabila pemerintah Islam tawarkan kita pergi. Ini jihad yang jenis ni. Satu lagi jihad dafa', jihad untuk pertahanan. Ataupun kita ketika itu musuh serang negara kita, pemerintah akan melakukan apa yang dinamakan dengan tanfirul am, apa yang dinamakan kerahan tenaga, lelaki perempuan semua keluar mempertahankan wilayah Islam. Jihad ini sama ada yang pertama ataupun yang kedua, apabila bertembung di medan. Pertama, sebelum tu, yang kedua, yang mana kita diarahkan semua keluar, siapa yang lari maka dia termasuk menempuh tempat duduk dalam dosa yang besar. Jihad yang pertama, yang kita volunteer boleh keluar, dia kata siapa nak pergi jihad buka sempadan Islam sila, itu di bawah pimpinan kerajaan Islam, kita pun pergi. Pada asalnya kita diberi pilihan nak pergi tu pun tidak, kita pilih pergi. Tapi apabila tentera dah bertembung, kita tidak ada pilihan, mesti perang. Tak boleh dia kata, aku silaplah setuju tadi, aku nak balik ya. Berdosa besar. Kalau kau nak buat keputusan masa tadi, jika dia buat keputusan masa tu, rosak tentera Islam, rosak strategi tentera Islam, rosak semua angkatan tentera Islam. Waqadbul muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita yang baik, yang mukminat, yang tidak pernah berfikir tentang zina, melakukan zina. Tuduh orang, weh anak haram. Artinya kita tuduh mak dia melakukan kerja haram. Ini sebenarnya perkara yang besar. Dan tuduhan ini lebih besar. Tuduhan ini Nabi masukkan dalam 7 perkara dosa besar, tapi tak masuk zina. Walaupun zina dosa besar, tapi menuduh orang berzina lebih dosa besar. Semalam, bukan semalam ni, ada apa? Ada kes yang kita baca dalam surat khabar, seorang perempuan yang dituduh bersuami dua. Tuan-tuan, kalau benar dakwaan perempuan ni memang teruk betul. Dia 8 tahun pergi tuntut kat pejabat agama, minta surat yang menyatakan bahawasanya dia telah berpisah dengan suami dia. Dia orang kata tak ada. Jadi dia bila tak ada, 8 tahun suami tak pernah datang, tak pernah apa. Maka dia anggap bahawasanya dia ibu tunggal. Surat tak dikeluarkan. Dia berkahwin dengan lelaki lain. Kerana dia anggap dia bukan suami isteri sesiapa lagi. Dan mempunyai anak. 2 orang. Tiba-tiba jabat agama mari surat, kata dia isteri suami had sebelum. Dia terbawa tekanan. Dia dituduh bersuami dua. Selama 8 tahun dia minta, kau tak bagi, kau tak buat suatu proses untuk membolehkan dia kahwin. Dia muda lagi, dia sabar katanya. Kalau 8 tahun dia 35 tahun, katanya dia sabar daripada umur 27. Kalau ada orang buat maksiat belakang pintu, awak pecahkan. Orang nak menguruskan benda yang cara yang baik, awak susah kan? Maka dengan itu, dia dianggap ni disuruh untuk pasah dengan suami yang kedua. Dan balik pada suami yang pertama yang menyeksa dia sebelum ni. Kalau orang kritik dia, saya kritik dia orang ni dah lama dah. 2 tahun ni kan. Dia orang tahu lah. Saya pergi dalam satu mesyuarat. Ni bahagian kehakiman ni. Dia orang tengok dia, oh mesti pergi mari. Saya malah nak sebut nama. Tapi yang bahagian atas tu, dia dan atas dia tahu dia kritik saya. Dia kata sekarang ni mari orang muda ni, semua hak kita buat ni semua tak kena. Saya nak komplain saja. Kita pun, ini fact. Dulu saya beritahu bahawasanya ada penyelewengan zakat. Semua kata ini satu tuduhan. Datuk Seri Zahid Hamidi, beberapa bulan lepas, dia pun mengakui ada. Betul penyelewengan pengurusan. Berapa negeri. Setelah dia ambil, dia tengok cek mana ada. Jadi, termasuk kes ini. Ini ada kes dengan kawan cerita. Dia kahwin dengan satu qadi tu. Bila kahwin dengan satu qadi tu, tak lama kemudian, sijil qadi tu ditarik balik. Jadi bila dia pergi daftar, anak dia tak ada bin. Pasal sijil qadi tak sah. Qadi tu qadi dia juga. Kemudian bila ada kes pun, dia tarik balik, anak dia tak sah. Sebab pasal anak tak sah. Masa kahwin, bapa ada saksi wali. Saksi ada. Suami ada. Apa? Isteri ada. So, kalau dia kahwin belakang rumah dia pun sah. Cumanya, ini soal prosedur urusan pejabat. Pasal apa awak tak mahu bagi tak lebih? Dia kata, pasal qadi tak sah. Qadi tak sah apa kena mengenai dengan dia ni? Awak tak betul dari segi fiqah. Awak tak betul dari segi pengurusan pejabat pun. Lepas tu, apa? Selalu semua. Takkan saya... Di Kelantan, seorang wanita ni buat saya. Dia kata dia dah 9 tahun tuntut cerai, tak dapat lagi. Saya tak tahu apa cerita sebenar. Dia suruh saya selesai. Saya pun boleh. Saya pun mufti perleh. Itu pun tunggu hari nak berhenti. Masalah. Masalah yang berbagai-bagai ini. Kemudian dia cerita, Islamlah agama yang baik, mengajar etika kerja yang baik. Sudahlah seminar ni. Sudahlah gerakan dia pergi buka pintu hotel ni. Tumpukan kerja, selesaikan masalah wanita-wanita ni. Ini kes. Betul. Berlaku. Kita dah berapa kali kita kata mudahkan urusan perkahwinan. Ketatkan urusan orang nak bermaksiat. Tak apa, tapi mudahkan urusan perkahwinan. Ini orang pergi kahwin ada negeri yang malah nak sebut. Orang berkahwin luar daripada negeri dia tak dapat izin pun masuk penjara. Balik-balik nak bulan madu, masuk penjara dulu. Tapi saya ingat sekarang dah dihapuskan kot. Masa masuk penjara tu, saya ingat beberapa bulan lepas dia hapuskan. Kalau tak ahli negeri, kahwin di luar. Di sepadan negeri. Susah. Tuan-tuan, saya sebut pasal Obama. Saya bukan sokong Obama tu. Tetapi Obama, timing dia betul. Rakyat manusia ini, walau macam mana keadaan pun, dia akan sampai kepada satu titik yang dia sudah cukup tepu dan dia rasa dia perlukan perubahan. Perubahan itu tekanan. You mungkin boleh tipu manusia dalam satu tempoh masa tertentu, tapi bila lama-lama orang tahu you tipu. Dia ambil kesempatan itu, dia lancarkan change, what? We need, kan? Dia lancarkan tentang perubahan. Dan rakyat dia bangkit dan sokong dia. Pasal mereka mengharapkan perubahan. Dan mereka telah melupai rakyat Amerika soal warna kulit. Soal berbagai-bagai. Mereka lupa. Dulu apa Martin Luther 1963 Ogos sebut tentang I have a dream. Tentang apa yang berlaku pada Obama 45 tahun lepas. Benda tu dapat direalisasikan pada hari ini. Sebab bukan kerana kekuatan ucapan tu saja. Masa manusia akhirnya dia nak berubah. Sama ada perubahan itu betul ataupun salah, belum tentu. Tapi manusia lama kelamaan ingin berubah. Saya bagi tahu, dalam agama Nabi sebut perkara ini sebagai tajdid. Tajdid. Inna Allah ya ba'athu lihadihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha ay amra dinaha. Allah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Allah menghantar bagi umat ini bagi setiap 100 tahun, kepala 100 tahun, orang yang akan memperbaharukan bagi umat ini agamanya, yakni urusan agama. Karena manusia lepas satu tempoh, dia akan minta satu perubahan. Perubahan itu mesti dikawal supaya dia berlaku dengan baik. Dalam negara ini, terutama pengurusan agama, you tak akan boleh buat apa sampai tempoh manusia akan mendesak supaya you berubah. Really, hakikatnya. Atas apalah awak buat? Awak kata tak boleh, ini puak-puak muda, ini puak-puak apa lagi? Awak Wahabi lah senang. Ini puak-puak Wahabi. Awak katalah apa pun. Untuk menutup benda ni, untuk berbohong dengan orang lain, tapi tetap kita pergi ke mana-mana, kita jumpa orang, orang kata, terima kasih, kami sokong kepada pembaharuan. Perubahan. Dan kita mengharapkan satu hari nanti, insyaAllah, kita dapat rubah, tetapi bukan ke arah lain, rubah kepada wajah Islam yang asal, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Dan kalau dunia semua berubah, dan kita juga mengharapkan kesempatan ini akan berlaku kepada kita, kita juga mampu untuk merubah perkara-perkara penting untuk utama dalam agama, dan juga kepada seluruh urusan kehidupan orang Islam. Agama dalam erti kata yang lebih komprehensif, yang menggabungkan semua urusan umat dalam negara ini. InsyaAllah. InsyaAllah kita buka pada soalan. Sebelum saya lupa, tuan-tuan, saya mohon berbanyak kemaafan jika berlaku kesilapan keras perkataan sepanjang saya mengajar, tuan-tuan. Dan doakan saya 9 bulan untuk pergi ke dalam Gua Hira. Gurau, tuan-tuan. Hilang-hilang. Tetapi saya harap saya masih boleh menulis dalam utusan. Solat sebelum Jumaat. Ini soalan ni. Ada hadis yang menyebut tentang solat sebelum Jumaat yang disebut oleh riwayat Al-Imam Tirmizi. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang sebut tentang itu, saya ingat hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia menyebut tentang dia solat sebelum Jumaat, bukan dia solat selepas azan Jumaat. Memang kita datang pada hari Jumaat ni, kita disunatkan untuk membanyakkan solat. Adapun solat qabliyah Jumaat, adakah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada zahirnya kita nampak tak berlaku, sebab pada zaman Nabi azan sekali. Tidak mungkin terbayang selepas orang azan, sahabat semua bangun bersolat sedangkan Nabi membaca khutbah. Ini di luar daripada andaian. Dia kata, "Dok, kami nak solat juga." Mungkinlah. Masyarakat kita sering ditakutkan dengan cerita-cerita kononnya berhala. Jika dikacau, diganggu, boleh membawa mudarat kepada pengacau. Ha? Syaitan, tuan-tuan, sebahagian syaitan, rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Minal jin. Manusia-manusia di kalangan lelaki-lelaki manusia meminta perlindungan daripada lelaki-lelaki di kalangan jin. Bila pergi situ, kadang-kadang oleh kerana dia percaya, maka jin tu menyakitkan dia. Dia rasa macam, wih, kerah tempat ni. Batu tu memang kerah lah, tapi apa kepercayaan yang begitu. Dulu dalam sejarah disebut bahawasanya kepercayaan masyarakat Mesir, sungai Nil, jika tidak dicampakkan wanita gadis sunti dalamnya, maka air sungai Nil tidak akan mengalir. Ha? Jadi bila Amr bin As pergi ke sana sebagai gubernur yang dilantik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila pergi ke sana maka dia pun hentikan perbuatan itu. Dan akhirnya sungai ini cal kebetulan tak memang tak mengalir kan tu. Jadi satu ujian Allah. Macam kita kadang-kadang apa bubuh gelang tangan anak-anak kita, kata jangan bubuh gelang hitam bila lahir tak betul syirik, kita pun potong. Yang tok dia suruh bubuh, tok dia percaya lama lagi, potong-potong nangis pula tu. Itulah aku duk kata kau orang tak percaya sangat kang. Jadi syaitan uji kan. Satu betul dalam sungai ni tak mengalir. Dan Amr bin As menghantar surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tulis surat min Umar min Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab ila Nil, daripada Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Surat ha. Dia tulis surat, dia kata in kunti tajri min qab bi qudratiki fala tajri wa in kunti tajri bi qudratillahi azza wa jalla fa inni as'alullah azza wa jalla an yujibaka. Bekam gitu ayat dah, bahawa itu jika engkau mengalir wahai sungai Nil sebelum ini dengan kekuatanmu, maka tak payahlah engkau mengalir. Tetapi jika engkau mengalir dengan kekuatan Allah Jalla wa'ala, maka aku memohon daripada Allah agar mengalirkanmu. Surat tu campak je berkat doa Umar bin Khattab, naiklah air sungai Nil melimpah kepada rakyat Mesir. Jadi mana-mana tempat sungai tak mengalir, kita suruhlah pemimpin-pemimpin kita menghantar surat kepada Nabi. Dengan keberkatan mereka yang warak itu, maka semangat dan sekalian rakyat negara ini. Tentu ada tentang zikir kuat, zikir tak kuat. Kita dah budaya dulu kan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ada zikir sendirian ini ialah zikir yang disuruh untuk kita merendahkan seorang. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Dan suruhlah Tuhanmu dalam keadaan merendah diri dan memperlahankan seorang. Ada benda yang Allah suruh kuat bacaan Quran pada tempat yang kuat, kita kuat. Ada buku yang ditulis oleh saudara Khairul Anwar kita tentang zikir dan manfaat tuan-tuan. Itu dibaca. Apakah sebenarnya Hizbut Tahrir? Oh. Ya kira nanti satu hari saya ulang. Dia tak ulang kita biar dulu. Satu masa dalam setahun stor makanan anak yatim akan dikosongkan untuk bekalan baru masuk. Stok makanan akan diagihkan kepada orang awam, adakah ia dikira harta anak yatim? Tuan-tuan, hal yang seperti ini ataupun yang berdekatan dengan, jika berlaku, jika benda tu ada nilai harta, tuan-tuan tak boleh bagi harta anak yatim cuma untuk pergi sedekah ke orang. Suruh dia bayar kalau dia ambil dengan kadar yang munasabah. Dulu kita sebut perkara ini pernah ditanya tentang masalah wakaf bersama kepada majlis fatwa Eropah, bertanya kepada majmak fiqih, kepada persidangan PKH International, berhubung dengan kadang-kadang saya ada pelik pun berlaku. Orang bagi tanah wakaf untuk masjid, ada kecil. Sekarang masjid perlu besar. Orang lain bagi tapak yang lebih besar. Kalau masjid kecil tu tak boleh berfungsi. Masjid tak berdekatan, jadi dia tak boleh nak berfungsi dah. Takkan dua masjid sebelah ni tanah sana dua masjid, tengah tanah tengah tu tak dapat. Jadi sekarang ni tapak tu tapak wakaf, ada harga. Kita tak akan kata siapa tak guna, you orang ambil lah. Tu orang tu dua kah. Caranya ialah kita jual tapak tu, ambil duit tu dan kita berikan kepada tempat lain yang perlukan masjid. Ini adalah duit dia yang kita pindahkan. Kita pindahkan wakaf. Istibdal. Istibdal ni, kita istibdal wakaf ni boleh dibuat di dalam dinia bab yang disebut oleh para ulama. Adakah solat berjemaah di masjid wajib lelaki dan makruh bagi wanita di mana? Nabi SAW kata la tamna'u ima Allah min masjidillah. Jangan kamu larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid Allah. adakah lelaki wajib bersolat ke masjid? Sebahagian mazhab menyatakan wajib berjamaah, sebahagian menyatakan sangat dituntut untuk berjamaah. Tapi pada zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut bahawa solatul jamaah afdal min solatil fard. Semayang berjemaah lebih baik daripada semayang individu. Hadis ini seakan-akan menyokong pendapat yang menyatakan semayang individu sah, cuma pahalanya kurang dan tidak termasuk dalam dosa. Dan sebahagian riwayat ahli hadis menyatakan semayang jemaah adalah wajib. Khilaf pendapat. Saya, kawan saya bernikah di luar negara dan sekarang menghadapi masalah dengan autoriti di Malaysia kerana tidak tiada dokumen. Boleh Ustaz bantu? Tak dokumen. Bantu kan? Tuan-tuan, saya pun heran urusan agama. Kita nak mudahkan orang. Baru ni kita dah sebut tentang masalah bernasab apa. Anak, kita dalam fatwa, kita polis, kita telah putus bahawasanya orang, walaupun perkahwinan tu kurang daripada 6 bulan, boleh dinasabkan kepada bapa yang berkahwin itu. Ha? Kita sebut dalam dalil kita. Nabi kata al-waladul firash, anak untuk suami yang sah yang menyetubuhi isteri. Ya? Dan kita kemukakan. Ini fatwa Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, ramai Abu Hanifah sebelum itu juga, kemudian Al-Qaradawi pada zaman ini, bahawasanya boleh dibinkan. Budak ni pergi sekolah susah dia. Sampai dah tua. Pasal apa yang saya ni bin Abdullah, pak? Aku dengan mak kau dulu jahat. Nak beritahu dia ke dia? Nak beritahu hal tu ke dia? Jadi, lihatlah fiqh Islam yang lebih luas dalam masalah ni. Jadi siapa yang tak boleh daftar dalam kes ni, insyaAllah boleh akan gezetkan, dia boleh daftar di polis. Bukan, orang kata itu menggalakkan orang zina. La ilaha illallah. Ini menyelamatkan maruah budak-budak dan maruah orang. Yang menggalakkan orang zina ialah orang yang menyusahkan orang nak berkahwin. Orang yang menyusahkan orang nak berkahwin. Sekarang ni kalau betul orang tu dah kahwin, bapak ni ada bukti. Saya yang mengizinkan. Pasangan ni pula pun ada. Kan? Saksi tu pun ada. Ada tu pun ada saksi katakan saya menyihat kahwinan ni. Itu peranan dia saksi. Awak lulus kan bagi dia kahwin. Bukan syarat sah menikah itu mesti qadi setuju. Tak termasuk qadi menguruskan pendaftaran. Kalau daftar tak daftar pun sah. Kalau cukup syarat kan. Sebab tu mudahkan urusan. Melainkan jika membabitkan hak dan seumpamanya, iaitu dia boleh teliti. Tapi kalau tak ada menjejaskan mudarat kepada mana-mana pihak, patutnya dimudahkan. Macam kursus perkahwinan juga. Kadang-kadang kursus perkahwinan ni macam-macam masuk. Benda-benda yang tak ada kaitan. Cerita Ibn Usaimin nanti. Syekh Ibn Usaimin alim. Jalil saya selalu juga hadir kuliah dia. Dan saya rasa, saya seronok dia antara ulama yang kerap saya mencium dayanya. Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin. Dia baca karya-karya yang wanita haram la yusaf la tusafirul mar'ah biduni mahramiha, wanita tidak bermusafir tanpa mahramnya. Dan kita dah sebut tentang hadis-hadis tentang musafir dengan mahram ni, tuan-tuan boleh tengok bila-bila yang lepas. Ini tuan-tuan soalan yang selalu panjang, bolehkah menceritakan, boleh jadi insya-Allah sembilan bulan kemudian kita cerita. Bukankah terus menyebar ilmu itu adalah lebih baik daripada doktor meninggalkan artikel ramai di antara mereka yang mula menerima sunnah? Ramai orang buat kenuri kesyukuran tu, saya nak pergi. Lega kita nak pergi. Status hadis ada yang mensahihkan, ada yang ada hadis nanti bab ni panjang, hadis yang sahih yang diaikan sembah. Apa yang boleh isteri lakukan bila suami tidak berikan nafkah batin? dan cuba dah cuba bincang tapi suami buat tak tahu saja. Suami wajib memberikan ada apa? Ya. Tentang fatwa. Ya. Dari perundangan dan perlembagaan, fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Nasional, ya, tidak mengikat terhadap orang Islam di negara. Tidak mengikat. Mungkin respect. Tidak mengikat. Berbanding dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Menteri Negeri dan digazetkan, ya, dan mengundang. Itu beza. Ya, ya. Dah Pak Wan sebut tadi, fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dia tidak mengikat. Sebenarnya fatwa yang mengikat ni, fatwa tu apabila dia pergi ke negeri, negeri pergi fatwa balik dan kemudian dia gazet pula dalam majlis agama. Itu yang akan mengikat. Tapi kalau benda tu haram jelas kan, walaupun tak diikat kita tahu benda haram kan. Kalau fatwa tu betul, dah jelas, benda itu diikutilah. Tapi dari segi perundangan, tindakan yang boleh diambil oleh negeri. Balik pada suami ni. Isteri tu make up je lawa sikit. Ayah. Kenapa ayah? Pak Ayah juga pandai. Wajib suami menggauli isterinya. Dulu kita dah sebut para fuqaha berkhilaf pendapat. Berapa kali seminggu suami wajib menggauli isterinya? Ha? Ada yang nyatakan bahawasanya seminggu sekali, tiga hari sekali, lima hari sekali dan ihya sebut kan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawasanya apabila adanya keinginan daripada pihak isteri ataupun ada tanda ingin, maka suami wajib menggaulinya ataupun isteri wajib memberikan pada suami. Cumanya isteri dalam hadis dia macam wajib memberikan dengan segera, sebab dari segi biologinya wanita ni boleh beri bila-bila masa saja. Walaupun wa'ashiruhunna bima'ruf, cuma kita disuruh menggaulinya dengan cara yang baik. Cuma lelaki ni dia tak boleh beri bila-bila saja disebabkan kelemahan-kelemahan yang nyata kan. Maka dia tak boleh beri biasanya. Maka dia kena ada dari segi diri. Maka kita tengok hadis-hadis tu sebut tentang wanita bukan kerana dia double standard, tak. Tapi kerana lelaki juga bila dia nak memberikan hubungan nafkah batin dalam istilah orang Melayu, hubungan seks itu, dia mesti memerlukan masa atau memerlukan keinginan. Wallahu ta'ala alam. Jika hal seperti mana yang ditanya ini, pertama, jika suami tidak mampu kan, dia menjadi OKU, orang kurang upaya, maka ketika itu isteri berhak untuk meminta fasakh. Jika dia enggan memberi juga, isteri berhak menuntut fasakh. Tapi jika dia tak beri kerana dia rasa isteri dia pun asyik main majung saja, dia maksudnya duduk relax, jadi dia pun tak tahu isteri dia suka ke tak suka, ataupun duduk di rumah asyik berkembang sebam saja kan, dia pun tak tahu. Jadi itu isteri dia kena pandai-pandai lah. Jika perlu, Pak Ya akan menganjurkan suatu khusus dalam masalah ini, insyaAllah. Bila nak lancarkan album, tak ada saya lancarkan album. Album ni tuan-tuan, saya nak betul, tak ada album ni saya tak menyanyi, tak ada apa. Ah mak, saya kalau menyanyi memang tak laku lagi saya tu. Ada satu syarikat, dia ambil saya punya semua puisi tu, dia buat. Dia buat macam itu kan. Jadi ada lagu puisi Nudamia apa. Nak dengar-dengar, saya dengar tuan-tuan. Saya tak pandai macam tu ni. Dia ambil semua puisi saya, dia buat lagu. Kawan-kawan kita juga, sebahagian tu datang yang datang dalam kuliah ni. Sebahagian tu tak datang, kau perhatian sahabat. Bagaimana Nabi saat kematian, kita ada hadis kita baca dah lepas tentang saat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jelaskan tak benar dakwaan kata Nabi masa nak mati kata ummati. Kita tak, itu hadis rawahu Tirmizi juga. Tak ada Nabi tak. Nabi kata ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, dia kepada teman paling tinggi, teman paling tinggi. Bolehkah kita berzikir menyebut asmaul husna? Boleh. Dapat tak boleh? Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu Asmaul Husna, maka serulah Allah dengan Asmaul Husna. Pilihlah Asmaul Husna sesuai. Minta dekat ya Razzaq, ya Wahhab, wahai yang Maha memberi rezeki, wahai yang Maha memberi, berilah kepada itu. Itu kita dikata fiqhud du'a, bijak dalam berdoa. Memilih, Allah suruh kita seru dia dengan Asmaul Husna. Cari nama-nama Allah yang mana dengan kita menyeru nama itu, maka dimustajabkan doa. Ya Hayyu Ya Qayyum, dimustajabkan doa. Tuan-tuan, hidup ni terasnya doa. Ad-du'a huwa ibadah. Ad-du'a huwa ibadah. Tuan-tuan, bila kita rasa kita berdoa, kita rasa, saya peribadilah tuan-tuan, antara benda yang indah yang Nabi sebut, yang selalu kita rasa kita nak sebut, Nabi kata ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai al-Hayy al-Qayyum, dengan rahmat-Mu aku memohon. Bi rahmatika aslih li sya'ni kullah, baikilah urusanku keseluruhannya. Janganlah kau serahkan aku pada diriku walaupun sekelip mata. Bila kita rasa kita selalu minta, kita rasa kita melihat masa depan ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita tawakal pada dia di samping kita usah. Kita harap Allah menguruskan kita. Bila kita harap Allah menguruskan kita, kita rasa yang lepas pun aman, yang nak datang pun mudah-mudahan aman. Sebab tu Nabi bila doa, Nabi kata Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham, benda duka cita yang nak datang. Hazan, duka cita yang dah berlalu. Benda yang kita takut nak ke depan pun kita minta jauh. Benda yang berlepas pun kita minta jauh. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Tuan-tuan, doa. Kalau kita bangkit tengah malam tak ada apa, taklah tak nak solat pun, doa. Minta kat dia. Lagi banyak kita minta, lagi banyak pahala dia beri. Dan Allah, banyak benda yang kita minta, Masya Allah, kita tak, kadang-kadang tak tengok pada hari kita minta. Hari ni kita tak tengok, besok kita tak tengok, tahun depan kita tak tengok, tetapi berapa tahun kemudian ia muncul di hadapan kita, lebih daripada apa yang kita harapkan. Berapa banyak perkara kurniaan-kurniaan Allah dalam hidup kita pada hari yang tak pernah pun kita minta. Saya cerita pengalaman sikit, saya selalu cerita tuan-tuan. Dulu saya pernah mengajar, saya dulu sekali masa tak ada master, duk buat master, kena band mengajar, ni biasa aja ni benda ni kan. Di Penang saya duduk, Penang. Saya mengajar di Perlis, Masjid Kuala Perlis. Masa saya mengajar Masjid Kuala Perlis, saya harap saya tak kena bihan di Masjid Kuala Perlis lah. Saya doa di Masjid Kuala Perlis tu, saya minta supaya Allah, seperti mana teguhnya tiang Masjid Kuala Perlis ni, jadilah aku pun teguh mengajar di sini, tak ada masalah. Berapa bulan pun kena ban. Tapi saya dah rasa, ya Allah, tak tahu, Allah lebih tahu hikmah. Tapi Allah tidak membuang doa. Berapa tahun kemudian saya menjadi Mufti Perlis, memang lebih teguh dari Masjid Kuala Perlis. Saya bukan orang Perlis. Ajaib Allah Azza wa Jal. Itu kita yang ta'ain. Orang tuan-tuan, orang salih, lebih banyak benda-benda ajaib yang Allah jadikan dari doa. Doa dengan doa, minta kepada dia, tetap yang kita minta itu akan datang pada satu hari nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan. Kau apa ya? Sebelah. Riwayat Imam Abdullah bin Mas'ud larang orang yang sedang berhimpun di masjid. Itu sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Darimi, boleh tengok dalam buku Tarikat Bersufian. Saya ada masuk. Wallahu ta'ala alam wa ta'ala ala wa'ala. InsyaAllah pasal masjid dah habis, saya nak kena minta. Tuan-tuan, sebahagian soalan ni ada, bukan saya tak menjawab, sebahagian ni ada dah saya jawab dah. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua. Tuan-tuan tolong doakan saya, insyaAllah mudah-mudahan urusan jalan yang baik. Walaupun tanya kita tadi di Mufti itu dalam dunia juga, insyaAllah mudah-mudahan insyaAllah mudah-mudahan para rahmat kita, dan kita harap pergerakan tajdid ini akan sentiasa berlangsung di Malaysia ini sehingga kepada tempoh yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.